Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله Ketika kita berbicara tentang salafus saleh, generasi terbaik umat ini yang menjadi panutan kita, menjadi barometer bagi kita dalam beragama, mereka adalah a'immah, para imam, pemimpin, panutan dalam kebaikan untuk generasi-generasi berikutnya. Hal ini mengingatkan kita kepada pernyataan seorang imam min a'immatis sunnah, yaitu Imam Wahab Ibnu Kaisan rahmatullahi alaih, seperti diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dengan sanadnya kepada Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, kana Wahab Ibnu Kaisan yaq'udu ilaina wa la yaqum ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا بما أصلح أوله. Kata Imam Malik, sering dan selalu bahkan Imam Wahab bin Kaisan jika duduk di majlis bersama kami murid-muridnya, beliau tidak akan meninggalkan majelis sampai beliau menyampaikan wasiat ini kepada kami. Beliau katakan, ketahui bahwa tidak akan membenahi akhir urusan ini, tidak akan membenahi akhir generasi umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah membenahi generasi pertamanya, yakni para ulama salaf. Qultu, perawi dari Imam Malik bertanya kepada Imam Malik, yuridu madza, apa yang dimaksud oleh Imam Wahab bin Kaisan dengan pernyataannya itu? Maka Imam Malik menjawab, yuridu fi badi'il Islam awit taqwa. Yang beliau maksud, perkara pertama awal Islam ini, atau yang beliau maksud adalah urusan takwa, urusan agama. Tidak akan generasi belakangan umat ini akan terbenahi kecuali dengan yang telah membenahi generasi pertamanya. Ini ketakwaan mereka, Islam mereka, agama mereka harus mereka sesuaikan, mereka kembali kepada generasi pertamanya, para ulama salaf rahimahumullahu ta'ala. Seperti kata Imam Malik, itu selalu disampaikan berulang-ulang oleh Imam Wahb bin Kaysan di majelis beliau. Tidak akan beliau meninggalkan majelis sebelum beliau sampaikan wasiat ini kepada muridnya. Terus diulang-ulang, ditekankan oleh beliau. Adapun Imam Wahb bin Kaysan, beliau adalah Imam Abu Nu'aim Wahb bin Kaysan, wafat tahun 127 Hijriah. Apa yang beliau sampaikan ini kesimpulan istimbat dari apa yang tersebutkan di dalam nusus ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lain di dalam Quran firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ittiba' kepadaku, pasti Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata As-Sa'di rahimahullah, ayat ini sebagai mizan, timbangan, tolak ukur orang yang mengaku cinta kepada Allah. Bukti kebenaran pengakuannya, tandanya adalah ittiba' dia, bagaimana dia benar-benar mengikuti dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu terlihat nyata benar atau tidak pengakuan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, pengakuan itu akan terbukti dengan bagaimana dia mengikut tunduk kepada syariat Allah, tunduk kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala tutur kata dan amal perbuatannya. Oleh sebab itu Rasulullah katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ajaran dari kami, maka itu tertolak. Allah pun sebutkan di ayat lain, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri teladan baik bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah. Kata Imam Syaukani, teladan yang saleh, yang baik pada diri Rasul untuk kalian. Ayat ini peringatan dari Allah kepada mutakhallifin, orang-orang yang enggak mau ikut menghindar dari jihad dan berperang bersama Rasul SAW. Celaan kepada mereka karena pada diri Rasul teladan bagaimana beliau berjuang mengorbankan jiwa beliau, harta bendanya untuk berperang fisabilillah. Beliau keluar di perang Khandaq membela agama Allah, dan itu semua teladan bagi kalian. Walaupun sifat ayat khusus terkait perang Khandaq, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, namun al-ibrah bi umumil lafz, hukumnya lebih luas dari itu, bahwa semua yang ada pada diri Rasul SAW dari segala syariat dan sunnah yang beliau ajarkan, qudwah salihah, teladan yang saleh untuk kalian. Maka tirulah, ambil oleh kalian segala yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga mengingatkan di surat An-Nisa, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasul kalau-kalau mereka tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Wal'iyadzubillah. Perintah Rasul, kata Ibnu Katsir, artinya jalan beliau, manhaj beliau, ajaran yang beliau tinggalkan untuk umatnya, sunnah dan syariatnya, dengannya ditimbang, diukur untuk diketahui benar atau salahnya, diterima atau ditolaknya segala ucapan dan perbuatan manusia. Yang sesuai dengan itu, Rasul dan ajaran beliau diterima, dibenarkan. Yang menyalahi itu, maka itu merdud, tertolak, terbuang. Siapapun yang mengatakan, siapapun yang melakukannya. Falyahdhar. Maka berhati-hati, takutlah orang-orang yang menyalahi tersebut. Antusibahum fitnah, kalau-kalau mereka tertimpa fitnah, fitnah dalam kolbunya. Kata Ibnu Katsir, fitnah dalam kolbu bisa berbentuk kekufuran, bisa berbentuk kemunafikan, bisa berbentuk bid'ah menguasai kolbunya, fitnah. Atau mereka tertimpa azab yang pedih di dunia, terbunuh, terhinakan, dihukum, dipenjara, atau ditegakkan padanya hukuman had dan semisalnya. Juga di dalam hujurat Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui segala sesuatu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah melarang mukminin untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Dan termasuk mendahului Allah dan Rasulnya yang paling besar, paling keji perbuatan itu, ketika mendahulukan rasionya, logikanya, akal fikirannya sendiri, ketimbang syariat Allah, ketimbang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama salaf katakan terkait ayat, maka jangan kalian berkata sebelum Rasul berkata, jangan kalian berbuat sebelum Rasul berbuat, sehingga imam kalian benar-benar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian berbicara setelah Rasul berbicara. Kalian katakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini boleh, ini tidak boleh, sesuai dengan perkataan Rasul, imam kalian. Perbuatan kalian pun demikian, kalian berbuat setelah Rasul berbuat, meniru dan berteladan kepada beliau alaihi salatu wassalam dalam segala amal ibadah beliau. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ayat di hujurat ini, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih, pokok penting bagi seorang mukmin agar mereka tidak mengaduk-ngaduk, tidak mencabik-cabik sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mereka obok-obok, tidak mereka rusak. Bahkan ayat mewajibkan untuk orang itu bertoladan dan ittiba' kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika Rasulullah perintahkan Abu Bakar radhiyallahu an mengimami, menggantikan beliau, muru Abu Bakar falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar yang sholat mengimami. Aisyah menyampaikan kepada Hafsah, sampaikan kepada Rasulullah, Abu Bakar asif. Abu Bakar itu orangnya lembut, gampang menangis kalau baca Quran, sehingga tidak bisa memperdengarkan ayat kepada makmumnya. Suruh Umar saja yang menggantikan posisinya. Maka Rasul katakan, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf, Ketika disampaikan ini kepada Rasulullah, Rasul katakan, kalian seperti wanita-wanita yang di zaman Nabi Yusuf. Yakni fitnah timbul dari kalian menolak atau menggeser sesuatu yang semula itu boleh kepada sesuatu yang itu tidak boleh, tidak mungkin. Kembali Rasul tekankan, suruh Abu Bakar yang mengimami, menegaskan bahwa apa yang menjadi keputusan Rasul, apa yang Rasul perintahkan, jangan kalian permainkan, jangan kalian pilih-pilih, masih kalian anggap begini dan begitu. Ambil, terima dan taati apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa ayat. Dalam sunnah pun banyak hadis yang sesuai dengan pernyataan Imam Wahab bin Kaisan tadi. Antara lain hadis Imran bin Husain al-Ma'ruf, Rasulullah SAW sebutkan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian generasiku, beliau dan para sahabatnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Al-hadith. Begitu pula hadith Abdullah bin Mas'ud di Bukhari Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ini generasiku, beliau dan para sahabat, kemudian generasi yang berikutnya, kemudian generasi yang berikutnya. Qurun mufaddalah, generasi terbaik yang ada di umat ini. Rasul kebutkan terbaik karena memang mereka lah yang terbaik agamanya, imannya. Makanya kata Imam Malik, badi'il Islam, urusan awal Islam ini, atau takwa, ketakwaan mereka. Makanya Imam Wahab bin Kaisan menyampaikan pernyataan beliau tadi, tidak akan bisa membenahi generasi belakangan, generasi-generasi berikutnya di umat ini kecuali dengan yang membenahi awal umat ini, para sahabat, para tabi'in, tabi'in lahum bi ihsan, menjadi umat terbaik, orang yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, terangkat derajat mereka, mulia karena ketakwaan mereka, karena akidah mereka, karena ibadah mereka, akhlak dan manhaj mereka. Maka umat ini pun jika ingin sukses dunia akhiratnya, ingin bahagia, benar-benar mendapatkan hakikat kebahagiaan itu, contohlah salaf. Maka benahi akidah kalian sebagaimana akidah salaf. Bertoladanlah kepada mereka. Ibadah kalian, akhlak kalian, dakwah kalian, semuanya sebagaimana para ulama salaf telah diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan kita kepada pernyataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "La yaghurrannakum qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahab." Kamu jangan tertipu dengan pernyataan orang itu bersama yang ia cintai. Hanya karena modal ini, kemudian merasa dirinya orang yang terbaik, merasa dirinya akan masuk surga dan selamat dari neraka. Tidak cukup. Karena orang mungkin saja mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para tabi'in. Betapa banyaknya sebatas pengakuan belaka. Kata Imam Hasan, "Fa inna man ahabba qauman ittaba'a atharahum." Karena orang yang mencintai suatu kaum harus mengikuti jejaknya, mengikuti seperti apa mereka ajarannya, amal perbuatannya, bagaimana ibadahnya, akidahnya, dakwahnya, semuanya. Kata Imam Hasan Al-Basri, lihat Yahudi, lihat kaum Nasara, mengaku cinta kepada nabinya, bahkan mengaku mereka kekasih Allah, tapi mereka dilaknat, dimurkai Allah, maghdub alaihim dalin, karena justru mereka yang memusuhi para nabinya. Mereka kejar, mereka bunuh, mereka siksa. Kif mereka mengaku orang yang cinta kepada nabinya? Mana bukti pengakuan cinta itu? Kata Imam Hasan, "Falan talhaqa bil abrar hatta takuna mithlahum." Maka kamu enggak akan ikut serta dalam barisan abror, orang-orang soleh, orang-orang baik seperti para ulama salaf, sahabat, tabi'in. Kamu gak akan bisa menyusul mereka, masuk dalam barisan mereka, tidak akan bisa itu kamu dapati sampai kamu menjadi seperti mereka, berusaha membenahi dirimu, berjuang mujahadah untuk bisa seperti mereka, membenahi akidah, ibadah, akhlak, dakwah, meniru mereka. Adapun hanya pengakuan aku seorang salaf, aku salafi, aku cinta mereka, sekedar dalam lisan, enggak akan ada gunanya. Bukti yang harus kamu tunjukkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam pernyataan Imam Wahab Ibnu Kaisan rahimahullahu ta'ala, ini mengingatkan kita bahwasanya ittiba' kepada salaful ummah, kita mengikut, mencontoh, bertauladan kepada para ulama salaf, ada beberapa perkara yang menjadi dasar pijakan, dan itu pegangan para ulama salaf, yang padanya kita harus meniru dan umat ini harus meniru, berteladan jika benar-benar mereka ingin rujuk kepada para ulama salaf generasi terbaik umat ini. Tentunya imam mereka dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa perkara tersebut yang menjadi pilar-pilar dasar. Yang pertama, bagaimana para ulama salaf itu dalam bertaqarrub, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bagaimana mereka dalam ibadahnya kepada Allah. Ada pijakan, ada akar perkara, usul, pondasi-pondasi yang menjadi dasarnya. Satu, bahwa ibadah mereka selalu berdasarkan ilmu. Ibadah mereka berdasarkan ittiba. Mereka ngikut, mereka mencontoh yang mereka lihat dari Rasulnya. Maka ibadah dan taqarrub mereka kepada Allah bukan berdasarkan kejahilan, bukan pula berdasarkan ibtida', bukan berdasarkan rekayasa, dibuat-buat hal-hal baru, asing, yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan Rasul SAW. Bukan dengan semua itu. Perkara ini ada tersebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang dibaca pada setiap rokaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beri kami petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan pada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai seperti Yahud, orang-orang yang tahu ilmu, ngerti ajaran Rasulnya, tetapi tidak mereka amalkan, tidak tunduk, tidak mau taat. Dalin, sesat dari jalan Allah yang lurus, seperti Nasara yang sibuk dan semangat beramal, beribadah, berbuat, tapi tanpa ilmu, hanya dengan kejahilan. Mereka sendiri yang merekayasa, buat ajaran ini, buat ajaran itu, tanpa bimbingan Rasulnya. Kata Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala, Barang siapa yang rusak dari para ulama kami, ulama kita dalam Islam ini, maka dia menyerupai Yahudi, punya ilmu tapi rusak, tidak ada ketakwaan dan takutnya kepada Allah. Yang rusak dari abid, ahli ibadah dalam Islam ini, menyerupai Nasoro, tekun dan semangat ibadah namun tanpa dasar ilmu. Tidak ada ilmu yang mereka pelajari sebelum mereka beramal. Imam Sufyan katakan, maka takuti fitnahnya dua orang ini. Fitnah abid jahil, ahli ibadah tapi dengan kejahilan. Wal alim fajir, dan fitnahnya seorang alim yang fajir. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun, karena fitnah keduanya besar. Fitnah bagi setiap orang yang terfitnah. Abid jahil akan dijadikan tolak ukur bagi orang yang jahil. Masya Allah, fulan ahli masjid, taat, ibadah seperti itu, semangat, walaupun dengan kejahilannya, akhirnya ditiru oleh orang. Oh, berarti amalan ini baik, buktinya dilakukan fulan yang ahli ibadah itu. Orang ikut, sama-sama dengan kejahilan. Atau tidak kalah fitnahnya, sering orang semacam ini dijadikan rujukan oleh umat. Ditanya ada urusan, ada problem, dianggap ini orang soleh, ahli ibadah, gak ada ilmu padanya, jahil tapi ahli ibadah. Jawab tentunya dengan kejahilannya, dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Kata Imam Malik, aku dapati di Masjid Rasul, Masjid Nabawi, 70 orang ahli ibadah mereka dan amanat, terpercaya. Kalau seandainya masing-masing mereka diamanati Baitul Mal, gudang harta milik negara, emas di situ, perak, harta benda semua berharga, niscaya pasti tiap masing-masing dari 70 ini akan amanat, tidak akan korupsi, tidak akan ngambil, gak akan ngemplang, gak akan menipu. Betul-betul terjaga itu Baitul Mal. Tetapi kata Imam Malik, begitu mereka menyampaikan Rasulullah pernah berkata begini, Rasulullah berbuat begini, tidak satu pun dari mereka aku percaya. Karena mereka jahil, bukan ahlinya, bukan ahlul hadis, bukan orang yang duduk menuntut ilmu, belajar dari para masyayikh dan para ulama. Ibadahnya masya Allah, tapi ilmu derajat yang lebih tinggi dari itu, fitnah. Begitu pula alim fajir, fitnah bagi orang yang terfitnah. Alim punya ilmu dan diketahui pernah belajar di sana, di sini, mungkin punya titel ini, punya titel itu, pinter ceramah, bicara, sering tampil. Tapi fajir, na'udzubillah, orang awam akan berdalih dengannya, siapa bilang gak boleh, buktinya alim fulan membolehkan. Siapa bilang gak boleh, buktinya alim fulan melakukan. Kalau itu haram, kalau itu gak boleh, kan gak akan dilakukan fulan. Memang yang pintar kamu doang, yang ngerti agama hanya kamu, surga milik kamu saja. Itu buktinya fulan, fulan, fulan. Fitnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, telah diketahui bahwasanya orang yang mengenal al-haq tetapi dia tidak mengikutinya, tidak mau tunduk, menerima, meyakini, mengamalkan, mendakwahkan, memperjuangkannya, membelanya, maka ghawin, orangnya sesat, rusak, menyerupai Yahudi. Seperti itulah mereka, tahu al-haq tapi gak mau mengikutinya. Adapun yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa syariat yang dia pelajari, maka dia dalun, sesat pula, menyerupai Nasoro. Maka seorang mukmin selalu waspada dari dua kerusakan ini. Yang satu, orang-orang yang ada padanya takabur, kesombongan, congkak, keras hatinya, wal'iyadu billah, sehingga tidak ada peribadatan, tidak tampak pada dirinya ta'alluh, tidak terlihat kalau dia itu orang yang bertakarrub kepada Allah, orang yang berwibawa dengan ketaatannya, enggak ada. Sombong dan congkak untuk mau tunduk patuh kepada syariat Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Padahal qad utu nasiban minal kitab, telah diberi bagian dari Alkitab, punya ilmu, faham al-haq. Yang kedua, tidak pula seorang mukmin ingin menjadi atau serupa dengan orang yang ahli ibadah, semangat dalam bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah, namun itu menyeret dia sampai kepada kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain atas nama tauhid, atas nama ibadah, atas nama cinta dan pembelaan kepada para wali atau orang saleh, karena kejahilan menyimpang dia dari syariat Allah dan wahyunya. Maka di dalam hadis Rasul pun diriwayat Abdullah bin Abbas, ketika seseorang terluka di zaman Rasul SAW, lalu dia ihtilam, mimpi basah lelaki, dia tanya kepada teman-temannya, kif, ini di satu sisi dia berkewajiban mandi, namun di waktu yang sama dia punya luka yang itu gak boleh kena air, bisa semakin parah sakitnya. Kata mereka, wajib tetap kamu harus mandi, gak boleh. mandi dia, sampai karenanya dia mati. Sampai berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah besar Rasulullah. Hingga Rasul katakan, "Qataluhu, qatalahumullah." Mereka telah membunuh orang itu dengan fatwanya yang jahil. Dengan kejahilan, bukan dengan ilmu. Allah perangi mereka. Ini celaan besar. Alam yakun shifa'ul ay manjahil as-su'al. Bukankah obatnya kejahilan itu tanya? Jika kamu tidak tahu, bertanya. Hadis di Imam Ahmad dan Abu Dawud. Hadis mengajarkan orang yang tidak tahu dalam beribadah kepada Allah tidak boleh dia berdasarkan kejahilan dalam bertaqarrub mendekatkan dirimu kepada Allah, tidak bisa dengan dasar kejahilan, harus dengan ilmu. Harus berdasarkan qala Allah qala Rasul. Bukti bagaimana kejahilan itu dampaknya sampai menelan korban. Kalau saja mereka tanya terlebih dahulu, terselamatkan ini orang. Ilmu rahmat. Ilmu itu rahmat. Jangankan karena air jika dia mandi bisa mengantarkan kepada kematiannya, kalau karena air itu memperlambat proses penyembuhannya semakin lama, tidak boleh dia menyentuh air atau mandi dengan air. Ini malah terbunuh karena fatwa yang tidak benar. Qataluhu qatalahullah qatalahumullah. Dengan fatwa itu mereka telah membunuh saudaranya ini. Padahal itu satu kasus. Satu nyawa. Satu. Satu korban. Karena fatwa yang tidak benar. Rasulullah marah besar. Bayangkan kif, kalau karena fatwa yang tidak benar, fatwa yang menyesatkan, karenanya yang menjadi korban bukan satu, bukan sepuluh, bukan seratus, ribuan umat. Di situ ada orang tua, di situ ada anak kecil, di situ ada wanita, kehormatan mereka, harta benda jadi hancur suatu negeri porak-poranda karena fatwa yang menyesatkan, sebagaimana yang terjadi di Aleppo, Halab, Syria, dan di beberapa belahan negeri yang lainnya. Benar di satu sisi itu karena kekejaman dan arogansi rezim Assad yang kafir, Nusairi, dibantu dengan tangan-tangan najis Iran, ditambah dengan kekuatan komunis Rusia atau Uni Soviet, membumi hanguskan keberadaan kaum muslimin. Tapi di sisi lain itu ada sebabnya. mereka bergerak, mereka memaksakan diri melawan, menentang kekuasaan dalam keadaan mereka tidak memiliki kemampuan dan kekuatan, dan itu berdasarkan fatwa. Diprovokasi sedemikian rupa oleh a'immatud dalal, imam-imam kesesatan, Yusuf Qardawi, Muhammad Arifi, dan yang semisalnya. Berjihadlah, berperanglah kalian umat Islam Syam, pemberani begini begini, diprovokasi orang bergerak nentang, melawan, sampai terjadilah seperti yang kalian tahu, jadi bulan-bulanan. Bisa apa mereka? Ngerti apa? Menghadapi militer yang tangguh dan terlatih, bersenjata. Nah, wah, kata. Insyaallah ini akan jadi tema tersendiri. Mudah-mudahan tercukupkan waktu untuk itu. Al-muhim, kembali kepada yang pertama, bahwa dalam bertaqarrub dan ibadah kepada Allah harus berdasarkan ilmu. Jika umat ini ingin kebahagiaannya, itu poin pertama yang membedakan generasi salaf dengan generasi berikutnya. Mereka semuanya berdasarkan ilmu, berdasarkan ittiba, bukan dengan kejahilan, bukan dengan ibtida. Mereka tidak ngarang-ngarang sendiri, tapi mengikut kepada Rasulnya SAW. Perkara yang kedua, bahwa ibadah dan taqarrub kepada Allah haruslah dengan memperhatikan, memprioritaskan yang paling utama adalah hal-hal yang fardu dan yang diwajibkan. Dan ini induk pokok terpenting. Kenapa demikian? Karena sebagian orang yang belakangan ini, generasi belakangan, dalam beribadah, dalam bertaqarrub kepada Allah, dia perbaiki, dia perhatikan dalam pelaksanaan nawafil yang sunnah-sunnah. Sementara yang wajib, yang fardu baginya, dia tidak lakukan, ataupun kalau dia lakukan, la yuhsin, tidak benar dia dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya. Dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah berkata dalam hadis itu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku, kata Allah, bertaqarrub kepadaku lebih aku cintai dari yang aku wajibkan. Artinya, taqarrubmu kepada Allah ibadahmu kepada Allah paling Allah cintai ketika yang kamu lakukan dalam ibadah itu perkara yang Allah wajibkan, yang fardu-fardu, paling Allah cintai. Lalu Allah katakan, wa ma yazalu abdi yataqarrubu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan terus hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, dia tambahi, yang sunnah pun dia amalkan sampai aku pun mencintainya. Maka yang pokok, yang paling Allah cintai, yang fardu, yang Allah wajibkan, dan itu paling utama untuk orang tahu ilmunya, orang faham dasar dari ayat Quran dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian orang yang menyia-nyiakan yang wajib, tidak memperhatikan atau kurang dalam perhatiannya terhadap yang wajib, justru malah dia mencari dan sibuk dengan yang nafilah-nafilah, hadza khata', ini kekeliruan, salah. Menyalahi tuntunan Rasul, dan bukan demikian pula para ulama salaf. Lebih peduli kepada yang sunnah, sementara yang wajib justru terbengkalaikan. Dalam hadis Talha bin Ubaidillah, ketika datang seseorang kepada Rasul dari Najd, mendekat, dia tanya tentang Islam. Rasul katakan, khamsu salawat fil yawm wal lailah, 5 waktu salat sehari semalam. Qala hal alayya ghairuha, dia tanya, apa ada yang selain itu yang wajib bagiku? Qala la illa anta tawwa. Rasul jawab, enggak ada yang wajib kecuali kalau kamu tatawu, mengamalkan salat-salat yang sunnah-sunnah. Setelah itu hadis ma'ruf, kembali Rasul katakan, dia tanya apalagi yang wajib dari puasa bagiku Ramadan. Dia tanya, ada yang lain? Rasul katakan, tidak. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mau melakukan sunnah-sunnah puasa. Begitu pula dia tanya tentang zakat. Walhasil setelah orang ini pergi, sambil dia katakan, wallahi la azidu ala hadza wala anqus. Demi Allah, aku enggak akan nambah, enggak akan ngurangi. Betul-betul yang wajib ini dia jaga, dia tunaikan. Tidak dia sia-siakan. Betul-betul dia perhatikan. Maka Rasul katakan, aflaha in shadaq. Jika benar dia menjaga betul-betul, menunaikan yang wajib-wajib itu, aflaha, bahagia dia dunia akhiratnya. Falah itu ketika orang mendapatkan segala kebaikan yang dia inginkan, selamat dari segala kejelekan yang dia takuti, itu falah, aflaha. In sodak, jika benar apa yang dia katakan. Demikianlah sifat para ulama salaf dalam pelaksanaan sholat fardu yang wajib lima waktu dan ibadah-ibadah lain yang Allah wajibkan atas mereka, tidak mereka sia-siakan. Betul-betul mereka sempurnakan dalam pelaksanaannya. Itu semua mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Seperti yang Allah katakan, paling aku cintai ketika hambaku itu bertaqarrub kepada Allah dengan yang aku wajibkan. Maka sesuatu yang menjadi kesalahan ketika orang sibuk dan memperhatikan yang itu sunnah, dan karenanya yang wajib malah tersia-siakan, kurang kepedulian dia kepada yang wajib itu, kurang sempurna pelaksanaannya. Tidak sesuai dengan apa yang diwajibkan Allah, dengan apa yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka titik beratnya di sini, yang paling utama di sini, naam sunnah penting, naam sunnah sangat berguna, menambal, menyempurnakan. Tetapi yang dikehendaki jangan sampai karenanya justru yang wajib berkurang, atau la yuhsin, orang tidak cakap. Jika ditanya enggak faham, enggak mengerti rukun-rukun sholatnya itu apa saja, kewajiban-kewajiban dalam sholatnya apa saja, sunnah-sunnahnya dalam sholat apa saja. Nah, tentunya berkaitan dengan kesempurnaan sholatnya, kekhusyuannya. Bahkan dibagi demikian penting, karena rukun jika dia tidak jalani akan berpengaruh, batal dan rusak sholatnya. Karenanya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis karya beliau Syurutus Shalah, syarat-syarat sholat. Dibagi mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, agar orang faham, betul-betul perhatian dengan sholatnya. Ini rukun, menentukan sah tidaknya sholat dia. Ini kewajiban penting. Kalaupun itu terlewat, kalaupun ini tergantikan di dalam sholatnya, harus. Begitu pula yang lainnya. Sebagian, bahkan banyak orang itu tidak tahu, ya karena dia tidak belajar, bahkan dia tidak tanya rukun dan kewajiban sholatnya, padahal itu 5 waktu. Amalan terbesar, terpenting dalam agamanya, mengingatkan kita terhadap firman Allah ketika mencela ahlud dunya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Mereka hanya tahu urusan dunia ini yang zahir, tapi lalai terhadap akhiratnya. Kata Imam Baghawi dalam tafsirnya, yakni seseorang karena perhatiannya terhadap dunia, kalau itu urusan dunia, perhatian sekali orang, dia tekuni, dia pelajari, dia fokus di situ, tidak ingin terlewat. Maka salah satu dari mereka, kata Imam Baghawi, bisa tahu kalau itu dinar misalnya, emas, hanya dengan melihat atau memegangnya, ini palsu, ini emas campuran, ini kadarnya 18 karat misalnya. Tahu, karena memang dia tekuni, karena memang dia peduli, perhatian, gak ingin tertipu si pedagang emas. Kalau itu dalam bidang emas, jangan sampai itu hanya 18 karat dia beli dengan harga emas 24 karat. Jangan sampai dia tertipu, itu emas campuran dia beli dengan harga emas murni. Dia gak mau dirugikan, maka dia perhatian betul dalam segalanya. Begitu pula dalam ilmu-ilmu yang lain dunia, mereka bisa tahu kalau bangunan misalnya, tanpa diukur yang ahli dan perhatian di dunianya, bisa tahu ini tembok miring, ini kurang lurus, ini gak simetris, karena dia perhatian betul, gak ingin roboh, gak ingin cacat, gak ingin rugi. Wah, kata dalam bidang-bidang yang lainnya, perhatian betul, detail dan jeli dalam masalah itu, karena dia gak ingin rugi. Sementara kata Imam Baghawi, orang-orang semacam itu bahkan kalau ditanya sholatnya, la yuhsin, gak bisa dia lakukan dengan baik. Seperti apa sih sholat yang diajarkan Rasulullah? Kamu tahu bagaimana tata cara sifat sholat Nabi? Belum lagi berbicara tentang kesempurnaannya, soft, rapat dan lurusnya. Belum lagi sebelum itu wudu, bagaimana wudu sesuai tuntunan Nabi. Dia gak tahu, asal-asalan, yang penting wudu, yang penting sholat. Rinciannya bagaimana supaya dia gak rugi, supaya sholatnya sempurna, gak bisa. Urusan dunia, wih masya Allah, perhatian. Si pedagang kayu paham betul, kayu ini begini, kayu ini begitu. Si pedagang kain ngerti, ini kain BS, ini begitu. Si pedagang herbal misalnya, ngerti betul ini haba saudak palsu, ini bukan murni Habasyah ini. Dari baunya mungkin dia tahu gak begini kalau Habasyah murni. Terus hitamnya kurang, kalau Habasyah murni hitam kelam, berminyak misalnya. Gak tahu saya benar atau enggak. Contoh saja, misalnya dia ngerti begini, tahu betul detail sekali, karena memang perhatian. Dia memberikan perhatian, dia memberikan kepedulian. Intinya dia gak ingin rugi, ya kan? Intinya dia ingin untung, jaga nama baik, dan seterusnya. Kif dalam urusan ibadahnya, begitukah dia dalam agamanya? Bagaimana dalam akidahnya? Bagaimana dalam akhlaknya? Kepeduliannya agar dia tidak merugi sengsara dunia dan akhiratnya. Pokok yang ketiga, bahwa para ulama salaf meninggalkan segala yang menyibukkan dan mengganggu mereka dalam ibadah dan bertaqarrub kepada Allah. Mereka jauhi. Tentunya imam mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini dan semuanya. Dari hadis Aisyah, shalla fi khamisatin laha a'lam fa nadhara ila a'lamiha nadhra. Rasul salat menggunakan kain pakaian yang di situ ada motifnya. Ini ada motif-motif begini begitu. Sempat Rasul SAW melihat motif-motif itu, yang tertarik. Beliau manusia SAW, namanya orang, melihat motif atau suatu warna yang ini yang itu, mau tidak mau pandangannya tertarik ke sana. Mengurangi kekhusyuannya dalam sholat. Falamman sharaf, begitu selesai sholat, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahm fa innaha alhatni anifan an sholati. Kembalikan ini baju atau kain kepada Abu Jahm yang memberinya, dan ganti dengan ambijaniyah, kain polos yang tidak bermotif. Nah, karena yang bermotif ini telah mengganggu sholatku. Di riwayat Hisham bin Urwah, Rasul katakan, kuntu anduru ila alamiha wa ana fi shalah fa akhafu an taftinani. Tadi waktu salat aku sempat melihat motif ini, dan aku khawatir itu akan memfitnah aku terus dalam salatku. Langsung dijauhkan, dikembalikan, karena mengganggu atau merusak kekhusyuan salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula para ulama sebutkan menunjukkan hal itu mungkin terjadi pada orang soleh, bahkan imamnya orang-orang soleh Rasulullah SAW, apalagi yang selain beliau. Untuk membantah sebagian orang yang dengan karena tasawuf, tarekat dan semisalnya mengatakan kalau orang itu soleh dan kuat kekhusyuannya kepada Allah dalam sholatnya, gak akan terganggu. Hatta ada apa terjadi, ada ini ada itu di depannya, dia gak akan terganggu dalam sholatnya, karena kuatnya hubungan dia dengan Allah, karena kuatnya kontak dia, karena khusyuknya enggak akan terganggu. Enggak mungkin. Rasulullah SAW kurang apa? Sempat dan terganggu. Makanya kemudian beliau jauhkan. Beliau enggak ingin terfitnah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat Rasul SAW. Mereka menjauhkan, menghindar dari segala yang merusak atau menghalangi peribadatannya. Kesempurnaan ibadahnya tidak ingin tergores karena hal-hal duniawi. Tidak ingin takarrubnya kepada Allah tercoreng karena kesibukan dan urusan-urusan dunia. Abu Thalhah sebagai contoh datang kepada Rasulullah mengatakan, "Haiti hadza fi sabilillah." Ya Rasulullah, kebunku ini aku wakafkan. Sudah diwakafkan. Kebun kurma, anggur besar. Aku wakafkan fi sabilillah semuanya. Kenapa? Tersebutkan di dalam riwayat Abu Thalhah cerita, saat itu aku sedang sholat ibadah kepada Allah. Tiba-tiba masuk seekor burung, indah burung ini, masya Allah, dan hinggap di beberapa ranting pohon-pohon korma milik beliau yang di kebunnya. Merdu suaranya, indah warnanya begini. Nah, burung ini ingin keluar dari pohon itu, terjebak mungkin kena ranting atau ininya, pelepahnya. Walhasil dia sulit, gak bisa keluar. Dan itu diperhatikan oleh Abu Thalhah, keasikan melihat. Ini sedang sholat, tergoda, terfitnah oleh seekor burung di kebunnya. Begitu selesai sholat, beliau sadar bahwa ini telah merusak dan mengganggu ibadah beliau kepada Allah. Langsung beliau datangi Rasulullah SAW dan beliau wakafkan kebunnya fisabilillah, karena sempat mengganggu amal ibadahnya dan takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian salafus saleh, sahabat, tabi'in. Ada, mereka tidak ingin ada sesuatu yang merusak atau mengganggu kesempurnaan ibadahnya. Mereka tidak ingin dunianya mengganggu dan merusak bahkan ketaatan dia dan takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dijauhkan. Serupa dengan itu yang disebutkan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, walaupun dalam penafsirannya ada penafsiran lain dari para ulama, Namun salah satu yang disebutkan in shaha dari penafsiran ayat, ketika beliau sedang bersama kudanya, kuda pacu, kuda perang yang begitu besar, begitu tinggi, begitu kuat, begitu hebat, hasil beliau sibuk mengurusi kudanya, dielus-elus, fatafiqo masham bisuqi wal a'naq, dibersihkan, diinikan, dirawat, dirumat, diramut dengan ini kudanya, hatta tawarat bil hijab, sampai tenggelamnya matahari. Jadi disebutkan itu waktu semestinya beliau ibadah kepada Allah, ini terlupakan dengan ibadahnya alaihi salatu wassalam karena kuda ini tadi. Sampai waktunya lewat tenggelamnya matahari. Qala rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wala anab. Lalu beliau sembelih kuda itu. Di sebelumnya ayat katakan inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Aku mencintai, menyenangi urusan kebaikan ini. Kuda maktub ma'kudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Di ubun-ubunnya kuda tercatat kebaikan, dan itu sampai yaumul qiyamah. Itu pun ketika keasikan dan membuat seseorang terlalaikan dari ibadahnya, disembelih oleh beliau. Maka demikianlah menjadi pokok dasar yang ketiga, bahwa para ulama salaf dalam bertaqarrub kepada Allah, mereka tidak ingin ada sesuatu yang mengganggu, tidak ingin ada sesuatu yang merusak hubungannya dengan Allah, mengurangi kekhusyuannya. Mencoreng kesempurnaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidaklah mendapati dari salatmu kecuali yang kamu berakal tentangnya. Perhatikan itu. Kamu tidak mendapati dari salatmu kecuali yang kamu berakal tentangnya. Artinya berakal, kamu mengerti, kamu fahami, kamu sadari, kamu konsentrasi, kamu khusyuk di situ. Itu yang kamu dapati dari sholatmu. Nas'alullah al-afiyah was-sitr. Banyak dari kita, masing-masing dari kita semua, kalau mau jujur dan objektif, kalau kita introspeksi diri dalam sholat, seberapa kita berakal dalam sholat kita, sebatas itu yang kita dapati dari sholat. Kalau kita berjamaah bersama imam, betapa seringnya memasuki, taruhlah itu sholat isya misalnya ya, atau maghrib, memasuki rokaat ketiga atau seusai salam. Kalau kamu tanya diri kamu, tadi imam di rokaat pertama baca apa, kamu sudah gak tahu. Apa tadi ya, setelah Fatihah baca apa, wallahu alam. Kemana akalmu? Kemana akal kita ketika kita sholat? Atau ketika di dalam sholat, betapa seringnya orang duhur, asar, atau yang semisalnya, dia sudah gak sadar ini rokaat keberapa. Gak tahu sudah. Dia gak sadar. Yang jelas dia cuma ngikuti imamnya. Yang dia ingat dia ikut dari takbiratul ihram, sehingga gak masbuk yang jelas. Salam nanti ikut salam. Tapi sekarang ini rokaat keberapa dia sedang berdiri, wallahu alam, dia lupa. Sebatas itu akal kita dalam sholat. Hatta seberapa jauh sebagaimana kita sholat pun kita sudah gak sadar. Sufyan mengingatkan, kamu tidaklah dapati dari sholatmu kecuali yang kamu berakal tentangnya. Betul-betul kamu ingat, sadar, khusyuk. Kamu sedang menghadap Allah, ini yang kamu baca, maknanya demikian, kamu sedang di rokaat sekian, kamu gak ada yang mengganggu, tidak ada yang menyibukkan akal fikiranmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita skors untuk persiapan sholat duhur, sebagian mungkin perlu wudhu dan hamamat. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi kedua nanti setelah sholat. Wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wasallam.